Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, kita masih pada pembahasan terkait dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita sebutkan di pertengahan halaman ke-145, bahwa Abdi Manaf memiliki 4 anak, yaitu Hashim sebagai kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Abdi Syams, dan yang keempat adalah Naufal. Maka masing-masing memiliki keturunan tentunya. Keturunan Hashim, maka mereka disebut Al-Hashimiyun. Keturunan Al-Muttalib disebut Al-Mutallibiyun. Adapun keturunan Abdisyams, maka diantara mereka ada sahabah, bahkan termasuk Khulafaur Rashidin. Yang ketiga adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Di antara mereka ada pula keturunan atau Bani Umayyah, yang mereka itu semua dari keturunan atau jalur Abdisyams. Sedangkan yang keempat Naufal, maka mereka memiliki keturunan. Ada dua yang disebutkan di sini oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu Jubair ibni Mut'im, dan yang kedua Hakim ibni Hizam. Naam. Itulah aulad Abdi Manaf, putra-putra Abdi Manaf. Hashim, Al-Muttalib, Abdi Syams, dan Naufal. Sebelum kita lanjutkan syarah Syekh Salih Al-Fauzan lebih lanjut, maka ada baiknya untuk kita mengenal di antaranya keturunan Naufal, Jubair ibni Mut'im, dan Hakim ibni Hizam. Siapakah dua sosok ini yang mungkin sebagian kita ada yang sudah mengenalnya atau sering mendengar namanya. Namun lebih lanjut untuk kita masing-masing semuanya tahu dengan jelas, sedikit kita mengetahui biografi seorang yang bernama Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, nama lengkapnya atau nasabnya adalah Jubair ibn Mut'im tentunya, kemudian ibn Adi, nah, kemudian ibn Naufal, seperti yang telah disebutkan, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay Al-Qurashi. Nah, saya ulang, Jubair ibni Mut'im, ibni Adi, ibni Naufal, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay Al-Qurashi, yakni menunjukkan dari bangsa atau suku Quraisy. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ada pula yang menyebut bahwa kunyah beliau Abu Adi. Abu Adi. Disebutkan pula sebab keislaman Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im adalah seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah termasuk at-tulaqa yang dibebaskan dari tawanan di masa itu, yang kemudian beliau termasuk yang bagus keislaman beliau. Nah, beliau termasuk seorang yang bagus keislamannya. Nah, maka beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Nah, disebutkan tentang manaqib, tentang bagaimana nama pujian untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka disebutkan oleh para perawi, nam adalah beliau seorang yang mulia. Itulah Jubair ibn Mut'im, maka beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Kemudian Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 557 di Makkah, dan beliau wafat pada usia pada tahun 674 Masehi, yang mana beliau termasuk keponakan dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Terkait dengan nama beliau secara lengkapnya, Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ibn Adi ibn Naufal, sama dengan Jubair ibn Mut'im. Ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf ibn Qusay Al-Qurashi. Nah, Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid Ibni Hizam, Ibni Khuwailid, Ibni Asad, Ibni Abdul Uzza. Saya ulang, Hakim Ibni Hizam bin Khuwailid Ibni Asad Ibni Abdul Uzza. Beliau termasuk salah seorang satu-satunya yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Salah seorang satu-satunya yang wulida fi jawfil Ka'bah, yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Beliau berusia 100 tahun lebih, tepatnya 120 tahun. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam tarikh beliau, asya 60 sanah fil jahiliyah wa 60 fil Islam. Hakim Ibn Hizam hidup 60 tahun dalam kejahiliaan, sedangkan 60 tahun berikutnya dalam keislaman. Nah, itulah seorang sosok sahabah yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengistilahkan walidul Ka'bah, walid yang dilahirkan yakni di dalam Ka'bah, karena beliau satu-satunya sehingga diistilahkan demikian, walidul Ka'bah. Itulah dua sosok yang sudah semestinya untuk kita kenal lebih dekat agar tidak asing lagi. Keduanya adalah sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, Jubair ibn Mut'im dan Hakim ibn Hizam. Selanjutnya kata Syekh Saleh, wa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau Syekh Al-Fauzan ingin menjelaskan keturunan Nabi yang di atasnya lagi. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lahu Ismail, maka beliau memiliki putra Ismail. Wa huwal akbar, maka Ismail merupakan putra beliau yang terbesar. Wa huwa jaddul Arab al-Adnaniyah, Ismail merupakan kakek-kakeknya bangsa Arab al-Adnaniyah. Sudah kita bahas ada al-Arab, naam, al-Aribah dan al-Arab al-Musta'ribah. Al-Arab al-Aribah yaitu Qahtan, al-Qahtaniyah. Sedangkan al-Arab al-Musta'ribah al-Adnaniyah. Maka Ismail ini alaihi salam jaddul Arab al-Adnaniyah. Wa Ishaq, sedangkan Nabi Ishaq alaihi salam wa huwa jaddu Bani Israel, kakeknya atau sesepuhnya Bani Israel. Bani Israel kembalinya kepada Nabi Ishaq. Bangsa Arab kembalinya kepada Ismail. Nah, maka Ishaq jaddu Bani Israel. Wa jami'ul anbiya kulluhum atau kullihim min dzurriyyati Ishaq. Bisa antum tandai, seluruh para nabi semuanya dari keturunan Ishaq. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya dari kalangan Bani Israel. Illa nabiyyina alaihi salatu wassalam, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, fahuwa min dzurriyyati Ismail. Hanya beliaulah yang dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, khatimun nabiyyin, sebagai penutupnya para nabi. Saya ulang, Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki putra Ismail alaihi salam, dan itu yang tertua, yang mana Ismail adalah buyutnya atau kakeknya bangsa Arab Al-Adnaniyah. Sedangkan Ishak alaihi salam adalah kakeknya Bani Israel. Dan ketahuilah, seluruh para nabi semuanya dari kalangan keturunan Ishak, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keturunan Nabi Ismail alaihi salam sebagai penutupnya para nabi. Itulah secara singkat kita dapatkan syarah faidah dari Syekhuna Al-Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berikutnya, amma mauliduh, adapun terkait dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad wulida sallallahu alaihi wasallam amul fil. Beliau dilahirkan pada tahun yang diistilahkan dengan al-fil. Apa arti al-fil? Gajah. Yang disebutkan dan diabadikan nama ini menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ila akhiril ayah. Setelah surat Al-Fil, surat Quraisy. Sebagian para ulama menyatakan dua surat ini jadi satu surat. Al-Fil dengan Quraisy. Dengan alasan pada surat Quraisy ada keterkaitannya berupa sebab atau kata sambung li ila fi Quraisy. Karena kebiasaan bangsa Quraisy. Demikian awalnya. Li ila fi Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka, rihlatash syita'i was-saif, dalam rangka rihlah di waktu musim dingin ke negeri Syam. Rihlatas syita'i was-saif, dan di waktu saif mereka pergi ke negeri Yaman. 6. Ada yang menyatakan di waktu musim dingin pergi ke negeri Yaman karena Yaman seringnya kondisinya kemarau atau panas sehingga perlu penghangatan berangkat ke sana. Kesempatan dengan musim dinginnya di tempat sebelumnya sehingga memanfaatkan waktu untuk ke negeri lain. Selain itu pula dalam rangka untuk at-tijarah, untuk perdagangan. Rihlat asy-syita'i was-saif. Nah. Maka dijadikanlah sampai nama surat diabadikan agar hamba Allah Jalla wa'ala mengetahui bagaimana kejadian besar itu. Apa amul fil? Wa huwa al-amul ladzi jaa fihi Abrahah. Tahun yang datang padanya seorang raja yang bernama Abrahah. Siapa Abrahah? Malikul Yaman. pimpinannya negeri Yaman di masa itu. Intadabahu Malikul Habasyah, yang kemudian diikuti oleh Raja Ethiopia, Habasyah, semakin diperkuat. Nah, sebutkan dalam riwayat berapa jumlah bala tentaranya, kira-kira menurut antum? 1000? 5000? 10000 sudah banyak. Ya, bagaimana ngumpulkan orang 1000 bahkan sampai 10000? Ini bukan 10000, 60000 pasukan. Bukan kejadian biasa, kejadian besar. Tujuannya liyuhdamal Ka'bah, untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Wa ma'ahu filun 'adzim, dan bersamanya fil, gajah, pasukan gajah yang azim, yang besar, yang gede-gede. Nah, mungkin gajah-gajah pilihan. Sengaja datang dari Yaman menuju Mekkah dengan suatu tujuan yang rusak, tujuan yang batil, menghancurkan Baitullah. Nah, kejadian itu sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan di saat tahun gajah itulah lahirlah Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan bahwa Rasul lahir 50 hari setelah penyerangan Abraha ke Ka'bah. Falamma wasala ila makanin, ketika Abraha telah sampai kepada suatu tempat, yuqalu lahu al-Maghmis, yang tempat itu dinamakan atau disebut Maghmis. Walam yabqa illa an yadkhula makan Makkah, dan tidak tersisa lagi melainkan tinggal satu langkah lagi masuk Makkah. Wa yahdamul Ka'bah, dan sudah berbuat makar, sudah berencana jauh-jauh hari untuk menghancurkan Ka'bah. Wa tafarraqa ahla Makkah, dan memperpencar-pencarkan penduduk Makkah. Wa sa'adu al-jibal, dan kemudian mereka menaiki gunung-gunung yang ada untuk menyelamatkan diri dari serangan pasukan besar superpower ini di masa itu. Li'annahum la taqah lahum bihi. Titik koma. Alasannya karena mereka sudah tidak memiliki kemampuan lagi menghadapinya. Penduduk Makkah sudah tidak mampu lagi menghadapi dia. Bagaimana tidak? Dia dengan bala tentaranya yang sangat besar. Fa arada an yatawajjaha ila al-Ka'bah. Tatkala dia Abraha hendak mengarah ke Ka'bah, fanhabasal fil, maka tertahanlah gajah tadi. Nah, tertahan bagaimana? Wa aba an yaquma minal ardi. Aba, dia menolak, an yaquma minal ard, untuk berdiri dari tanah. Tetap dalam posisinya tengkurap atau duduk, yang dia menolak, enggan untuk mengangkat badannya untuk berdiri. Nah, titik koma, kenapa demikian? Habasahullah, Allah lah yang menahannya. Allah lah yang berbuat seperti itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat, alam taro kaifa fa'ala, bagaimana Allah berbuat bi ashabil fil terhadap pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang telah menjadikan makar mereka itu kesesatan? Nah, tidak mampu untuk berdiri. Allah lah yang melakukan sesuai kehendaknya. Fa idza wajjaha, dan jika dia mau mengarah ila ghairi jihah, Makkah, kepada arah selain Makkah, qama, dia bisa berdiri. Nah, waharwala, dan dia bisa merangkak. Tapi kalau ke arah Mekah, Allah yang membalikkan, mencegahnya sehingga tidak mampu untuk mengarah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Wa idza wajjahahu ila jihati Mekah, apabila mengarahnya ke arah Mekah, in habasa, tertahan, walam yastati al-mashy, dan tidak mampu untuk berjalan, untuk melangkah. Wa bainahum kadzalik ra'au furqan tair min qibalil bahri ma'aha hijarah. Di saat yang bersamaan mereka seperti itu melihat furqan tair, sekelompok burung, min qibalil bahar, yang datang dari arah lautan, ma'aha hijarah, yang disertai dengan apa? Batu, batu kerikil. Kullu tair ma'aha hajaran, setiap burung tadi memiliki atau membawa dua batu. Ada titik dua. Hajarun fi minqarih wa hajarun fi rijlaihi. Satu batu atau satu batu kerikil tadi fi minqarihi, di tengkuknya, apa di tempurungnya. Dan satu batu lagi fi rijlaihi, di kakinya. Masing-masing burung dengan hajaron, dua batu. Satu di pelatuknya, satu di antara dua kakinya. Faramathum, maka burung tadi melempari mereka, pasukan gajah tadi. Fasarat al-hasah, maka jadilah kerikil-kerikil itu. Tadrib hammatar rajul, melempari atau memukul keseluruhan pasukan tersebut. Fatakhruj min duburihi, maka keluarlah dari arah duburnya. Watashaqqahu nisfain, maka jadilah mereka terbelah menjadi dua bagian. Nah, diazab oleh Allah Jalla wa'ala melalui pasukan dari atas yang tidak mereka duga-duga, datang secara tiba-tiba, datang dari arah laut dengan berbekal batu-batu yang keras, yang masing-masing ekor tadi membawa dua batu. Nah, menyebabkan tercabik-cabiknya mereka dan terbagilah mereka menjadi dua. Fa'ahlakahumullah, maka Allah binasakan mereka. Fa'anzalallahu fi dhalik, maka Allah Jalla wa'ala turunkan pada yang demikian tadi. Yadhkur Quraisyan, yang mengingatkan bangsa Quraisy. Surat al-Fil, surat al-Fil. Perlu dibuka, buka Al-Quran, dibuka terjemah, dibuka tafsir, bukan sekedar hafal, bukan sekedar sering dengar, bukan sekedar sering dibaca, tapi tidak tahu artinya, apalagi penafsirannya. Introspeksi bagi kita semua. Nah, mana ayat yang tersentuh kepada kita, ayat yang sedang kita baca, sempatkan untuk kita mengetahui artinya, lebih lanjut mengetahui tafsirnya. Selangkah demi selangkah dengan berjalannya waktu, kita sudah mengkaji, mengupas sekian ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Walaupun ini termasuk juz amma, juz terakhir, walaupun ayat-ayatnya pendek, di sana sekian pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Allah Jalla wa'ala mengingatkan Quraisy dengan surat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam bukan satu kata, tetapi a dengan lam. A apakah, lam tidak. Tara, engkau lihat, engkau perhatikan. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan. Artinya kita disuruh mencermati, kita disuruh mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sebelum kita. Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuk, rabbmu berbuat, bi ashabil fil, dengan pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum, alam, dua, satu artinya apakah. Lam artinya tidak. Bukankah yaj'al kaidahum, Allah telah jadikan makar mereka fi tadlil, pada kesesatan. Betul apa tidak? Sudah rencana jauh-jauh hari ini, sudah rapat, sudah siap-siapkan, sudah kontak sana, kontak sini, gabungan sekian kabilah di Yaman, berangkat ke Mekah, kumpulkan seluruh pasukan yang ada, pasukan bergajah. Rapatnya bukan rapat kecil-kecilan, 60 ribu yang berangkat. Nah, rencana seperti itu adalah rencana taudlil, kesesatan kata Allah. Wa arsala alaihim, dan Allah arsala, mengirim, mengutus, alaihim, kepada mereka, tayran ababil. Tayran, burung, ababil, yang berbondong-bondong. Tarmihim, melempari mereka, bihijarah, dengan batu, min sijil, dari tanah tembikar. 6. Disebutkan dalam riwayat, kata Syekh, min jahannam. Batu tadi, batu sijil itu min jahannam, dari apinya jahannam, batu yang panas. Sehingga pantas kalau merobek mereka menjadi dua. Wal'iyadu billah, kita berlindung dari apinya jahannam. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat yang kelima terakhir. Faja'alahum. Maka Allah jadikan mereka ka'asfin. Seperti layaknya daun-daun ma'kul yang dimakan. Daun-daun yang dimakar ulat. Kata Syekh, asbahu mithlut tubun. Jadilah mereka layaknya suatu daun yang rusak. Alladhi akalathud dawab waraathu. Yang dimakan oleh binatang-binatang semacam ulat. Ka'asfin makul. Seperti asf makul. ma'kul, yang dimakan. Mudah-mudahan bisa tergambar satu surat ini dari surat Al-Quran, surat Al-Fil. Jika dibacakan lagi kapanpun di waktu sholat berjamaah atau kita baca sendiri, kita sudah faham artinya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hadihi qissatul fil. Ini kisahnya al-fil. Hamallahu baitahu al-haram. Allah jaga rumahnya al-haram. Al-haram artinya yang suci. Ya, ini tanah haram. Maksudnya tanah yang suci. Tidak boleh orang kafir menginjak masuk tanah haram. Nah, tidak boleh masuk Makkah dan Madinah selain muslimin. Nah, ini makanan haram. Karena jangan sampai mengganggu kesucian diri kita. Jangan disentuh makanan dan minuman yang haram. Nah, maka Baitullahil Haram, rumahnya Allah yang suci, dijaga dari segala kaki tangan yang berusaha untuk mengotori, berbuat makar, merencanakan kejahatan padanya. Allah jaga. Wa ahlaka hadzal jabbar. Allah binasakan pimpinan yang jahat itu. Wa fi hadzal 'am. Maka di tahun ini, di tahun itu, wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahara ma'a wiladatihi ayat, dan tampak bersama kelahiran beliau ayat, sekian tanda-tanda. Apa di antara tanda di saat lahirnya manusia termulia ini? Haitsu dhahara ma'ahu nur, tampak bersama beliau cahaya. Keluar cahaya yang menerangi. Asyraqat lahu qusurus syam, yang menerangi, menyinari istana-istana negeri Syam. Nah, maka di saat itu ibu beliau Aminah mengirim utusan kepada kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Untuk apa? Untuk menyampaikan bushro, kabar bergembira tentang kelahiran beliau. Maka datanglah Abdul Muttalib dengan perasaan gembira dan bahagia, lalu membawa sang bayi memasuki Ka'bah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, mendoakan bayi itu, kemudian memberi nama Muhammad. Apa Muhammad? Yang terpuji. Kenapa dinamai Muhammad? Dengan harapan bayi ini akan terpuji. Maka beliau pun melakukan akikah, mengkhitankan beliau pada hari ketujuh, dan beliau memberi makan kepada orang-orang sebagaimana memang ini kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Nah, kemudian yang menjadi pengasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman, Barakatul Habasyiyah. Siapa Ummu Aiman? Bekas budak abahnya Nabi, yaitu Abdullah. Kemudian Ummu Aiman sempat hidup sampai masuk Islam, kemudian beliau berhijrah dan meninggal dunia. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 atau 6 bulan. Saya ulang bahwa beliau diasuh setelah itu 6 oleh Ummu Aiman karena ibu beliau Aminah setelah melahirkan tidak lama meninggal dunia, sehingga perlu ada pengganti yang mengasuhnya. Beliaulah Ummu Aiman, adalah bekas budaknya Abdullah, ayahnya Nabi. Maka Ummu Aiman sempat hidup sampai masuk Islam, berhijrah, meninggal dunia setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 atau 6 bulan. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala pada waktunya mendatang. Secara bertahap kita bahas, tidak perlu tergesa-gesa, yang penting tertata pada benak antum bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.